بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد sampai bab yang ke 43. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafidh Amirul Mukminin fil Hadith Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi kitabus shaum babu mata yahillu fitru shaim, bab kapan halal buka puasa bagi orang yang berpuasa. Wa aftara Abu Sa'id al-Khudri hina ghaba qursus syamsi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu aftara, berbuka puasa, hina ghaba, ketika telah hilang qursus syamsi, bulatan matahari. Bulatan matahari di ufuk barat sudah menghilang, beliau langsung berbuka puasa. Untuk athar Abu Sa'id ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, juga dari oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Dari jalur Abdul Wahid Ibnu Aiman dari bapaknya. Katanya Aiman, dakhalna ala Abi Sa'idin fa'aftara wa nahnu nara anna asy-syamsa lam taghrub. Katanya Aiman, kami pernah masuk menemui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Fa aftara, beliau ketika berbuka puasa, wa nahnu nara, dan kami masih melihat, anna asy-syamsa lam taghrub, bahwa matahari belum tenggelam sepenuhnya. Ini bab yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, penjelasan tentang kapan waktu berbuka puasa, apa patokannya, apa tolok ukurnya. Beliau membawakan nazar dari sahabat ini, semoga Allah meridainya, menegaskan bahwasanya tolok ukur masuknya waktu berbuka ialah ghiyabu qursis syamsi, tenggelamnya bulatan matahari. Meskipun suasana masih terang, ya, belum gelap. Jadi antum kalau bisa melihat ufuk barat, barakallahu fikum, misalnya ini ufuk barat, ini kan matahari dari timur. Matahari terus ke arah barat, ke arah barat, ke arah barat, sampai di ufuknya dia akan tenggelam. Tenggelam, begitu bulatan mataharinya sudah tidak kelihatan, langsung beliau buka puasa. Dalam kondisi seperti ini, anda memperhatikan suasananya, ini masih terang ini. Karena mataharinya masih baru tenggelam bulatannya. Ini masih terang keadaannya, belum gelap sekali. Difaham ya? Jadi dikatakan kami melihat kayaknya belum tenggelam mataharinya, tapi bulatan sudah tenggelam. Ini patokannya. Barakallahu fikum. Akan dibawakan di sini beberapa hadis yang menegaskan tentang asar di atas itu patokan orang berpuasa mulai berbuka. Dan semestinya itu pula waktunya adzan maghrib. Ya, semestinya sang muadzin sudah mengumandangkan azan ketika itu. Barakallahu fikum. Namun yang menjadi patokan adalah ghiyabu qurhu syams. Kadang semua azin enggak tepat waktu, kadang lalai, kadang ada enggak on time dia. Sehingga patokannya adalah tenggelamnya qurhu syams. Itu bagi yang memungkinkan langsung melihat. Kalau enggak memungkinkan maka diperkirakan dengan jadwal yang ada, yang dianggap itu yang mendekati insyaallah taala. Barakallahu fikum. Langsung dan menunjukkan ta'jil, segera berbuka puasa tanpa menunda-nunda. Ini yang sunnah. Barakallahu fikum. Beliau menggunakan sighatul istifham, bentuk sighat pertanyaan, mata yahil fitru sha'im, tanda tanya. Itu untuk menegaskan ada isyarat di sana ada pihak yang menunda waktu berbuka puasa. Baik, dan ternyata yang menunda-nunda itu enggak sesuai dengan sunnah. Bahkan ada yang menunda sampai munculnya bintang-bintang di langit. Itu tindakan orang Yahudi yang dicontoh dilakukan dalam kaum Syarafidah. Ini enggak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga dua hal, yang pertama patokan kapan buka puasanya, patokannya ialah hilangnya bulatan matahari di ufuk barat meskipun kondisi masih terang. Yang kedua, menegaskan ta'jil al-iftar, anjuran sangat untuk menyegerakan buka puasa ketika itu. Akan dibahas nanti insyaallah ta'jilnya. Sekarang pembahasan patokan tolak ukur kapan buka puasanya. Dibawakan dua hadis al-muallif. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Humaydi. Qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Hisham bin Urwah, qala sami'tu abi yaqul, qala sami'tu 'Asim ibn 'Umar bin al-Khattab an abihi. Sahabat Umar Khattab semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza aqbara al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-sha'im." Bila malam telah datang dari arah sini. Kalau kita ya, ini barat, itu timur. Berarti malam datang dari sebelah timur. Dia akan semakin malam, semakin malam, semakin malam. Dan siang telah pergi dari sebelah sini, ufuk barat. Siang akan semakin habis di wilayah barat. Tergambar ya. Dan telah tenggelam matahari, maka sungguh orang yang berpuasa waktunya iftar, buka puasa. Barakallahu fikum. Sehingga patokannya ghurubu syamsi, tenggelamnya matahari. Tenggelam sampai seberapa akan disebutkan nanti insyaallah. Hadis kedua, patokannya adalah qursuha, bulatan mataharinya. Ketika sudah hilang di ufuk barat untuk yang di negara kita, maka sudah masuk waktunya iftar. Ciri-cirinya adalah di sebelah timur sudah mulai nampak guratan malam. Ya, di sebelah barat siang semakin hilang. Barakallahu fikum. Itu waktunya iftar shaim, buka puasa bagi yang berbuka, bagi yang berpuasa. Barakallahu fikum. Jadi jangan dibayangkan malam gelap dari timur sampai barat gelap gitu. Nanti di ufuk barat betul-betul tinggal sedikit siangnya. Enggak. Nah, demikian pemahamannya karena belum mengatakan setelah itu wa gharabatis syamsu. Jadi datangnya malam di ufuk timur itu kelihatan di timurnya sudah mulai gelap. Kemudian siang sudah mulai menghilang, perlahan menghilang di ufuk barat, dan patokan utamanya adalah tenggelamnya matahari. Barakallahu fikum. Yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq Al-Wasiti qala haddatsana Khalid Al-Wasiti kadzalik an Syaibani Abu Ishaq Syaibani an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Abi Aufa semoga Allah meridainya qala beliau berkata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa huwa shaim kami pernah bersama Rasulullah SAW ketika safar dalam safar dan beliau berpuasa ketika itu falamma ghabatish syamsu ini patokannya ketika telah tenggelam matahari qali ba'dil qaum beliau berkata kepada sebagian kaum ya fulan qum fajdah lana wahai fulan bangkit fajdah lana al-jadhu makna asalnya adalah mengadoni tepung dengan air menggunakan semacam kayu namanya mijdah stick gitu ya nah, diaduk gini barakufikum baik maknanya adalah siapkan buka puasa kami Qum bangkit wahai fulan fajdah lana siapkan buka puasa kami dalam bentuk adonan tepung dengan air yang diaduk dengan mijdah kata paham ya itu maknanya adalah siapkan buka puasa kami dan buka puasanya adalah sawiq barakallahu fikum faqala dia mengatakan ya Rasulullah wa Rasulullah SAW lau amsaita bagaimana kalau engkau lebih sore sedikit gitu tunda sampai sore sedikit qala inzil fajdah lana turun dari kendaraan kamu fajdah lana siapkan buka puasa kami qala dia mengatakan ya Rasulullah lau amsaita ya Rasulullah sore sedikit engkau tunda sampai sore sedikit Qala inzil fajdah lana turun siapkan buka puasa kita Qala kata orang tadi inna 'alaika nahara sesungguhnya atas kamu ada siang artinya ini masih siang kondisinya ini masih terang Qala inzil fajdah lana turun siapkan buka puasa kami Fanazala dia berturun dari kendaraannya fajadahalahum dan menjadah untuk mereka mengadoni tepung sama untuk mereka dengan jadah dipersiapkan buka puasa untuk mereka fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun meminumnya karena ada air dia kayak bubur gitu dihirup Thumma qala kemudian bersabda idza raaitumul laila qad aqbala minha huna Faqad aftara shaim. Kalau kamu melihat malam sudah datang dari arah sini, kalau kita arah timur, kelihatan di bagian timur sudah mulai gelap-gelap muncul. Faqad aftara shaim. Maka sungguh orang yang puasa waktunya berbuka. Jadi sebelah sana bukan nunggu gelap semuanya sampai ufuk barat baru kamu buka puasa. Enggak. Kamu melihat di bagian timur sana sudah muncul kegelapan malam sudah mulai kelihatan. Meskipun di tengah-tengahnya sampai arah baratnya masih terang. Patokannya apa? Gharabatus syams. Bulatan mataharinya telah tenggelam di ufuk barat. Otomatis ini terang, ada sampai tengah gitu. Tapi di bagian timur sudah mulai nampak gelap-gelapnya malam. Itulah waktunya orang shaim berbuka puasa. Disebutkan dalam sebagian riwayat yang lain barakallahu fikum ada sebagian sahabat yang mengatakan kalau seandainya ada orang yang berdiri di atas kendaraannya dia masih melihat matahari barakallahu fikum ya kalau ada orang yang niat gitu ya di kendaraan dia naik di atas kendaraan nah nengok dia kelihatan mataharinya gitu. kelihatan dikarenakan dia naik ke tempat yang tinggi. Tapi kalau dia berdiri sejajar kemudian ke arah ufuk, sudah hilang bulatan mataharinya. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Ini menegaskan tolak ukur tayyib, untuk menentukan kapan waktunya buka puasa. Ini ghurubus syamsi, ghiyabus syamsi. Lebih tepatnya ghiyabu qurusus syamsi. Tenggelamnya bulatan matahari. Barakallahu fikum. Tanda yang lain, dari sebelah ufuk timur sudah mulai muncul kegelapan malam. Dan di ufuk barat sudah mulai menghilang bekas-bekas siangnya. Barakallahu fikum. Sekali lagi mestinya, kala itu sudah masuk waktu maghrib dan sudah dikumandangkan adzan maghrib oleh para muadzinin. Barakallahu fikum. Sehingga memudahkan bagi kaum muslimin untuk mengenali buka puasa. Suara adzan lebih bergema. Barakallahu fikum. Maka para muadzinin harus betul-betul selektif, cermat dalam masalah ini. Untuk Ramadan lebih cermat. Supaya on time di awal waktu. Itu yang disunahkan, itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Apakah boleh menunda? Ben marem, ben mantep. Tunda sedikit, 5 menit, 7 menit. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Khilafus sunnah. Menyelisih bimbingan sunnah. Sahabat itu 3 kali mengatakan begitu. Lau amsaita. Lau amsaita. Maka mengatakan inna alaika nahara. Itu kan maksudnya tunda sedikit, sore sedikit, sore sedikit, sore sedikit. Beliau mengulang-ulang, inzil fajdah lana. Yang ketiga kata sahabat tadi, inna alaika nahara, masih terang ini kondisinya. Inzil fajdah lana. Sehingga yang menyengaja, bukan karena udzur, menyengaja menunda waktunya, ini khilafus sunnah. Ini berseberangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tidak ada yang namanya marmarman. Tahu marmnya? Mubalaghah. Supaya kelihatan mantap dalam perkara ibadah. La ada ghulu. Yang namanya mantap itu yang wafaqatu sunnah, yang sesuai dengan bimbingan sunnah. Kalau melampaui itu namanya khilafus sunnah ghulu. Barakallahu fikum. Apalagi sengaja nunggu sampai irtibaqun nujum, terbit bukan lagi syamsun, matahari tenggelam, terbit muncul bintang-bintangnya. Itu fi'lul Yahud, tariqahnya orang Yahudi. Barakallahu fikum. Dan dicontoh oleh Rafidah. Tayyib, mereka adalah abnaul Yahud. Wallahul musta'an. Ada wabah. Terkait dengan masalah safar, telah kita bahas sebelumnya, barakallahu fikum, tentang masalah puasa ketika safar. Taqaddam ma'ana hadza. Terkait dengan fajdah lana, itu bukan berarti anjuran untuk buka puasa menggunakan tepung dikasih air. Ya, mungkin kayak bubur atau kayak sup gitu ya, itu tidak harus. Itu ala hasabil hal, terkadang kondisi saja. Jangan berhujjah dengan riwayat ini untuk mengatakan sunnah Rasul ketika berbuka, ada menu yang sunnah ketika berbuka, ini makanan sunnah ini. Apa itu? Sawiq bilma. Lu tahu dari mana hadis ini? Yang namanya al-jadah itu disebutkan dalam syarahnya, tahrikus sawiq wa nahwi bilma bi'udin yaqaulul misdah, menggerakkan mengaduni sawiq dengan air, dengan sebuah ud yang namanya misdah. Nanti seakan-akan ada ilmu baru diviralkan oleh orang-orang yang semacam itu. Sunnah Rasul, menu sunnah, apa itu? Al-jadah gitu. Dibuat namanya makanan jadah. Jadahun, dibuat, dijual. Jadah. Ini sunnah Rasul gitu ya. Orang Jogja dengar apa? Jadah. Jada biasa neng Solo, Jogja banyak makanan jada. Tahu tu makanan jada? Jada, jada Jogja. Tahu tak dia? Kayak bukan jenang pak, putih orangnya pak. Pak jenang kan macam-macam jada gitu, gurih dia. Ada kelapanya gitu, jada. Itu di sana dimakan di angkringan kok jada itu. Nah, khawatir nanti dengannya apa jadah pada pakai hak dipanggil jadah. Wah iki rupanya orang Jogja mengamalkan sunnah ini. Ini semuanya dikarenakan Allah Subhanahuwataala tidak memahami yang ada. Ini bukan sesuatu yang dianjurkan, tapi kebetulan gitu loh. Sebab misalnya ala hasbil hal wal maqam ketika itu. Nyatanya Nabi kita Muhammad SAW malah menganjurkan buka puasa dengan apa? Dengan tamar. Dengan kurma. Kan gitu. Kalau enggak ada kurma, menggunakan air. Kan gitu ya. Puasa juga, sahur juga begitu. Kurma atau dengan air. Justru kurma yang lebih viral. Ini saya sampaikan, jangan diviralkan ya. Anda khawatir nanti, oh, ada lagi selain kurma. Jadah, jadah. Gitu. Nah, itu enggak harus demikian. Barakallahu fikum. هذا واضح إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم نعم هذا واضح masih lama isyaknya satu lagi dikarenakan sama babnya cuman bab yang terkait dengan apa yang dimakan qala malik rahimahullah taala babu yuftiru bima tayassara minal ma'i aw ghairihi. Bab orang yang berpuasa itu yuftir, dia buka puasa bima tayassara dengan apa yang mudah bagi dia minal ma berupa air au ghairihi atau selain air. Air atau air yang dicampur dengan yang lain. Jadah itu kan tepung sawik dikasih air yang banyak gitu. Air atau selain itu. Ada kata au ghairihi atau selain itu. Itu mengandung makna apa ya Pak? Bebas. Ala hasabil hal. Oleh si to'ah tergantung kondisi kamu dan kemampuan kamu. Gitu loh. Ini bukan sesuatu yang ditekankan seakan-akan sunnah, pahala. Ini contoh menunya Rasul dalam buka puasa. Lah. Nah, namanya kebetulan ada itu, beliau minum, beliau makan. Ada pun terkait dengan apa? Silakan. Anda mau buka puasa pakai kurma? Zain, atau buka puasa pakai air, silahkan. Atau mau pakai jadah, jadahun, ha? Atau gimana cara bikinnya itu, monggo. Atau mau buka puasa pakai gorengan, silahkan aja. Cuman yang dianjurkan adalah yang menyehatkan. Barakallahu fikum. Apakah boleh makan langsung? Jawabannya, silahkan. Ghairuhu tuh silahkan. Tapi jangan lupa ya, buka puasa langsung segera kerjakan kewajiban mengerjakan maghrib secara berjamaah bagi kaum laki-laki yang ada udzur. Ta'jil iftar hukumnya sunnah. Baik. 5 waktu hukumnya wajib. Jangan sampai mengganggu kewajiban barakallahu. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Syaibani Sulaiman qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa. Aku pernah mendengar sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Aufa semoga meridainya. Qal beliau berkata sirna ma'a Rasulillah SAW wa wasa'id. Kami pernah berjalan sara yasiru berjalan safar bersama Rasulullah SAW dan beliau berpuasa ketika itu. Falamma gharabat asy-syamsu ketika tenggelam matahari. Qala Abdul mengatakan inzil fajdah lana turun bikinkan jadah untuk kami. Qala ya Rasulullah amsaita kalau tunda sedikit agak sore sedikit. Qala inzil fajdah lana turun fajdah lana. Qala ya Rasulullah inna 'alaika nahara. Sesungguhnya engkau masih ada waktu siang. Qala inzil fajdah lana. Turun fajdah lana. Fanazala fajdah. Maka dia pun turun. dan membuat jadah. Thumma qala idza ra'aitumul laila aqbala minha huna faqad aftara shaim, bila kamu melihat malam telah datang dari arah sini maka yang berpuasa sungguh telah berbuka. Wa asyara bi asbu'ihi qibla al-masyriq, beliau menuju ke arah masyriq, ke arah timur. Malam telah datang dari sebelah sana, timur. Intaha, sama dengan yang tadi barakatikum, tapi dari jalur yang lain, namun madaruhu sumber hadis pada Abu Ishaq Sulaiman Syaibani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kali ini belum membuat judul tentang yang dipakai sebagai buka puasa. Yuftir bima tayassar, silakan dia buka puasa yang apa yang dia mudah, air ataupun yang lainnya. Dari kata-kata fajdah lana, fajdah lana. Kemudian di hadis yang sebelumnya ada kata-kata fasyariba minhu. Tadi ya dikatakan fasyariba Nabi SAW, belum meminumnya. Itu air yang dicampur sama aturan sawiqa. Terkait dengan masalah hadis, ada hadis yang ma'ruf barakallahu fikum dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, indal hakim juga. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man wajada tamran falyuftir alaih, wa man wajada man wajada tamran falyuftir alaih, wa man la falyuftir al ma. Barang siapa mendapati kurma, tamr, hendaklah dia berbuka puasa dengan itu. Yang enggak punya tamr, hendaklah dia berbuka puasa dengan air. Ini hadis laisa ala sabil wujub, perintahnya tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan istihbab saja. Dikarenakan adanya hadis yang tadi kita baca, unzil fajdah lana, sehingga mata yasar, yang mudah bagi masing-masing orang untuk buka puasa, bisa dengan korma, bisa dengan air, air murni, air campur dengan yang lainnya. Barakallahu fikum, silakan. Bima tayassara lahu, wallahu a'lam bissawab. Ada penjelasan setelahnya, pembahasan tentang ta'jil al-iftar akan dikaji insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Yang antum hafal yang mana ini? Yang mana ini? Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-sha'im. Yang ini ya. Barakallahu fikum insyaallah taala walhamdulillahi rabbil alamin. Ustazan. Jam berapa adanya? Oh, makanya kok. Heran insyaallah.